karisma lelaki, syabun pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, dan dia rajulun lelaki, qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya terpaut. Tapi bila kita lihat dalam bahasa Arab hadis ini, kata mu'allaqun diambil dari kata Allah, satu orang ke orang berikutnya. Sekarang banyak juga orang angkat kaki di masjid. Banyak juga orang melangkahkan kaki. Apa? Exercise. Jogging. Lari. Bukan. Itu hanya setakat badan sihat saja. Tapi dalam Islam badan sehat tak ada guna. Badan sehat kalau tidak dibawa ke amal tak ada manfaat. Badan sehat hanya akan menjadi makanan cacing tanah. Badan sehat mesti kerana lillahi ta'ala. Oleh sebab itu orang yang datang berjalan ke masjid dua-dua dia dapat badan sehat, hatinya sehat, ridha Allah, dan dia menyebabkan hati tergantung di masjid. Maka di awal-awal hidup ini subuh kurang-kurang masih belum lagi lurus, darah belum lagi mengalir normal, maka pada saat itu dia berjalan, udara masih lagi bersih, masuk ke dalam paru-paru dia, dia menghembuskan, belum lagi ada asap, belum lagi ada yang membuat susah bernafas, maka pada saat itu ada keberkahan dalam hidupnya sesuai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi buquriha, berikanlah berkah ini di waktu pagi. Siapa yang paling banyak berkah dalam Islam? Orang yang paling awal jaga dari tidurnya. Siapa yang paling banyak mendapatkan kebaikan dalam Islam? Sesuai doa Nabi SAW, rakaat al-fajri, dua rakaat qabliyah subuh, khairul minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini motivasi untuk sholat berjamaah. Yang pertama, langkah kaki menghapus dosa, mengangkat derajat. Yang kedua, manakala dia sudah duduk di masjid menunggu adzan, disitulah mulai dapat doa malaikat. Bukan doa tuan imam, bukan doa tuan guru, bukan doa ulama, bukan doa orang balik haji. Kita selalu minta doa habib, doa baik, tapi ini doa malaikat, makhluk yang tak berdosa. Langkah kaki masuk masjid, Rabbil firli dzunubi waftahli abwa rahmatik, ampunkan dosa. Kenapa orang masuk masjid minta pintu rahmat? Kerana di dalam masjid malaikat sudah siap berdoa. Doa malaikat untuk orang yang dalam masjid dua. Allahumma afir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma afir lahu, Allahumma arhamhu. Rahmati dia, ampunkan dia. Coba kita tengok doa malaikat, tengok pula doa orang masuk masjid. Doa orang masuk masjid, Rabbil firli dzunubi waftahli abwaba rahmati. Doa malaikat untuk orang dalam masjid, Allahumma afir lahu, Allahumma arham. Sama, ampunkan dosaku, rahmati aku. Apa kata malaikat? Ampunkan dosanya, rahmati dia. Inilah doa yang paling makbul. Selangkah masuk ke dalam masjid, saat itu juga pintu-pintu langit terbuka oleh doa para malaikat. Dan malaikat tak pernah berhenti berdoa. Berhenti doa mereka. Keluar dari dalam masjid, berhenti doa mereka. Tapi kalau shofnya bersambung, walaupun macam tadi malam sampai di pagi, tetap doa. Sebab apa? Shof tidak putus. Maka saudara-saudara yang ada di luar masjid, selama shof tak putus, maka puan-puan yang ada di luar, selama shof tak putus, maka tetap mendapatkan doa. Allahumma afir lahu, Allahumma arham. Ini motivasi kedua. Yang ketiga, siapa yang aminnya serentak dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Bila itu salat Jumat, salat Maghrib, salat Isya, salat Subuh. Qul maghfirli wa rahmani wa Amin. Itu duduk iftirash yang saya selama ini salah. melihat kaki imam, maka pada saat itu orang sedang belajar gerakan sholat. Mutawatir dari Nabi turun ke sahabat, sahabat turun ke tabi'in, tabi'in turun tabi'in, tabi'in turun kepada Imam Mazhab, sampai kepada guru kita, sampailah hari ini. Dari mana orang tahu gerakan sholat berjamaah? Dari sholat di masjid. Ada dulu kita melihat Nabi sholat. Dari mana kita tahu Nabi mengangkat tangan Allahu Akbar? Dari mana kita tahu Nabi bangkit dari rukuk sujudnya Allahu liman hamidah? Kalau bukan sahabat yang bercerita. Tabi'in tak pernah melihat Nabi. Tabi'in tak pernah melihat Nabi. Bagaimana tabi'in tahu? Tabi'in melihat sahabat. Sahabat melihat Nabi. Tabi'in bertanya kepada sahabat. Sahabat yang ditanya namanya Khabbab ibnul Adz. Ya Khabbab. Ya. Apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak apa diam? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak, walaupun sholat itu sir, bukan sholat jahat, Allahu Akbar. Allahumma baik, ya baik, khabar ya, kama baik, kama baik, Allah syukur. Tapi itu, sahabat Nabi melihat Nabi, bukan setakat tangan menangkat, bukan sebatas lutut bergerak, tapi sampai doa kamu Yang ketiga tidak ada periwayatan yang kata pendusta. Yang keempatnya masih bernama dalam hadis sahih, masih dinaungi oleh hadis sahih. Yang kelima dia untuk fadhail amal, memberikan motivasi beramal. Sila pakai hadis sahih. Kalau hadis sahih tak boleh, takkan ada hadis sahih dalam sunan Tirmidzi, ada hadis sahih dalam sunan Abi Dawud, bahkan dalam sunan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. Sebelum lagi ada lantai, di atas pasir ada batu-batu, ada beberapa sedikit makan, amar ma'ruf nahi munkar urusan polis, saya tak mau tahu. La yusikanna ayyallahu 'alaihim iqaban. Allah akan menurunkan hukuman azab ketika azab itu datang. Summa tadbuna rabbukum, angkat tangan ke atas berdoa, ya Rabbi Allah, fala yustajab lakum. Doa dikabulkan, sebab doa tak dikabulkan bukan kerana tidak sholat. Doa tidak dikabulkan kerana tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam sholat berjamaah, orang amat sangat memperhatikan amar ma'ruf nahi munkar. Wow, hebat. Cobalah kita garu agak 10 kali. 10. Lepas sembahyang pasti kawan sebelah berkata, 3 kali itu batal. Ustaz, tahu dari mana? Saya pernah berpikir orang beritahu. Saya tak pernah beritahu sebab saya kecil. Orang lain beritahu. Eh, tak boleh begini. Tak boleh begini. Apa maknanya? Ada amar ma'ruf nahi munkar dalam sholat berjamaah. Allahu Akbar. Selepas sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang dari belakang bagi tahu. Tadi masa awak sujud, saya tengok ujung tapak kaki awak ada bekas cat, nampaknya air wudhu tak masuk ke dalam. Solat diulang balik. Solat ada 3. Pertama solat ada, kedua solat qadha, ketiga solat i'adah. Solat kita tadi ada, usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin adaan. Tapi ada yang mengqadha, yang dia baru saja bertobat hijrah, selama ini sembahyangnya banyak tinggal, selepas zuhur dia solat lagi, usolli fardhu dzuhri arba'a. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia qaul tsabit. Kembangkan senyum di bibir. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum Adik. Assalamualaikum kawan, sahabat. Apa kabar? Sehat? Ada silaturahim. Mata jendela jiwa. Dari mata nampak orang bahagia atau susah merana. Mata menunjukkan pikiran. Sekarang ada orang-orang yang pagi, petang, siang, malam tak berjumpa dengan manusia. Kawan dia siapa? Nokia? Sony? Canon? Kenapa dia tak sholat asar? Sebab dia dah jamak takdir. dengan malaikat maut. Kenapa malaikat maut itu kalau nak cabut nyawa dia tak bagi tahu dulu? Sebab kalau dia bagi tahu, kita pengsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak jemput Ustaz ke Brunei Darussalam. InsyaAllah saya datang. Tapi kalau yang lain, Assalamualaikum, salam, siapa ini? Malaikat maut. Sama-sama handphone-nya mati sekali. Oleh sebab itu, maka dengan sholat berjamaah ini jadikanlah bila terdengar suara azan, ayat sholat seolah-olah itulah azan terakhir yang didengar selepas azan zuhur ditahan. Nanti manakala sedang azan asar, seolah-olah inilah azan terakhir yang didengar seolah-olah tak ada lagi maghribnya. Bila maghrib datang masih mendengar azan, berarti ada hadiah dari Allah. Pesannya bukan saya membuat-buat, Nabi membagi tahu salatul wadi, salat terakhir seolah-olah seakan-akan kita akan mati. Lebih baik siap mati daripada siap hidup. Tapi jangan, sebab tazkirah saya ini pasti semua nak mati. Esok tak ada satu pun masuk ofis. Awak tak masuk ofis, kita nak mati. Bukan itu maksud saya. Untuk dunia, untuk membangun negeri, untuk kerja-kerja kita, seakan-akan kita hidup selamanya. Buatlah program hingga umur 70-90. Tapi kalau untuk akhirat, sholat kita, baca Quran kita, puasa sunnah kita, seakan-akan inilah hari terakhir puasa sunnah hari Khamis. Seakan-akan ini terakhir sholat zuhur. Selepas ini kita akan mati menghadap Allah. Mudah-mudahan 10 ini jadi bekal kita untuk kita tak memakmurkan masjid rumah Allah. InsyaAllah. Amin. Ya Allah. Pertanyaan saya mengenai sholat dan puasa yang telah ditinggalkan. Adakah wajib kita mengqadha mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali? Sepakat empat mazhab tak ada ikhtilaf. Orang yang meninggalkan sholat yang lama-lama dulu wajib diqadha. Bila kita mengqadhanya selepas zuhur, usalli fardhu zuhri arba raka'atin qadha'an. Selepas asar, usalli fardhu asri arba raka'atin qadha'an. Selepas maghrib, usalli fardhu maghrib thalath raka'atin qadha'an. Selepas isya, usalli fardhu isya arba raka'atin qadha'an. Kalau Nabi salat tahajud yang tinggal malam pun dia ganti siang. Pernah Nabi salat 13 rakaat. Sahabat bertanya, kenapa 13 rakaat ya Rasulullah? Karena malam aku tertidur. Kalau malam Nabi buat 13, Nabi buat siang 12. Nabi salat 12, kenapa 12 ya Rasulullah? Karena malam 13, siang tak ada witir, maka dia buat 12. Nabi salat sunnahnya pun dia apa? Kita. Apa-apa? Istighfar cukup lah. Mana boleh? Oleh sebab itu ditentang Allah. Bagaimana dengan puasa? Apakah kalau orang mati puasanya tak bayar lagi cash? Man mata siapa yang mati? Wa'arim siyamun, dia punya hutang puasa. Soma'an huwadihu, ahli warisnya melaksanakan puasa. Ini beda sholat dengan puasa. Kalau sholat, dia ada hutang lagi, meninggal dia, hutangnya tidak dilaksanakan oleh anak cucunya. Tapi kalau puasa, puan yang dulu ada tinggal puasa 90 hari. Dari mana besar itu 90 hari? Masa mengandung 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. 90. Hari ketiga nak bagi apa? Adik dia datang. Maka mesti dipaksa diganti. Sudah diganti 50 hari. Ada 40 hari lagi. Meninggal dunia. Ahli waris berbagi. Yang tak ikut dan setirah adik. Esok lepas sembahyang Jumat kita limpun apa adik akan datang ke rumah ya. Ada nak kita bagi-bagi. Oh cepat mereka datang. Apa yang bagi? Awak lima, awak lima, awak lima. 5 kilo pun masih 5 hari puasa. Puasa mak kita masih ada hutang lagi. Hadisnya Sedangkan saya pernah terbaca dalam Quran pengertian salam bukan salam sejahtera. Kebanyakan sekarang dalam WhatsApp mereka menggunakan kata salam, bukan assalamualaikum. Tolong beri penjelasan. Salam. Salam apa? Assalamualaikum. Alif dengan lam di situ menunjukkan salam dari Allah. Assalamualaikum. Keselamatan. Supaya nanti saat aku mati menegak nyawa, engkau pula yang membisikkan di telinga yang mulia. sampai ke talqin. Dari talqin saat sakit sampai membisikkan la ilaha illallah, sampai memandikan, sampai mengkafankan, sampai menguburkan, sampai mentalqinkan, sampai mendoakan. Ya, ya. Ini karena banyak masjid tidak buat program tentang jenazah yang datang yang cocok. Yang cocok saya datang. Sebab kita memang naik ke dalam hospital. Anak-anak kita inilah yang kita ajar. Sebab mereka yang akan memandikan kita nanti. Mudah-mudahan anak-anak kita semua sama macam yang diberikan kepada anak suami, insya Allah. Amin. Tapi bukan setakat ini saja lepas sudah tak menjawab. Mesti buat jaga sampai dia nanti istiqomah berakhir dengan husnul. Tentang orang bukan Islam yang masuk Islam. Mu'allam semasa ujung hayatnya. Bersih-bersihnya macam kain putih yang belum ada noda sama sekali. Sebab orang Islam yang bernama soleh pun semua akan dihisab akan segala dosa. Nampak-nampaknya macam tak ada. Macam tak buat hati. Mereka masuk Islam itu perjuangannya luar biasa. Terusir dari kampung halaman. Ayah benci, mak benci. Masa saya naik speedboat dari Pulau Batam menuju satu pulau, datang seorang kepada saya, Ustaz Abdul Somad. Kau yang berdiam dijaga pun ini, tapi kita bukan di makam.